السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها المستمعون والمشاهدون، para al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena atas karunia dan nikmat dari Allah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab, yang mana insyaAllah hari ini kita masuk ke ad-darsu al-thamin wal-ishrun, pelajaran ke-28. Dan sedikit mengingat apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di pelajaran 28 ini, ad-darsu al-thamin wal-ishrun, di pelajaran 28 ini kita sudah membaca di pertemuan yang lalu latihan kedua daripada ad-darsu tsamin wal ishrun, dan sudah kita jelaskan bahwa di pelajaran 28 ini, ad-darsu tsamin wal ishrun, masih terkait dengan al-fi'lul mu'tal, masih terkait dengan al-fi'lul mu'tal. Dan al-fi'lul mu'tal yang kita bahas di ad-darsu tsamin wal ishrun di pelajaran 28 ini adalah al-fi'lul mu'talul lam, fi'l mu'tal yang ketiga, yakni al-fi'lul mu'talul lam, fi'il yang huruf illahnya ada di lamul fi'il atau di huruf yang ketiga. Dan sudah kita bahas at-tamrin ats-tsani, sudah kita bahas latihan kedua. Kita loncat, kita tinggalkan sementara di pertemuan yang lalu al-hiwar, dialog dan latihan pertamanya kita tinggalkan di pertemuan yang lalu. Kita langsung masuk ke at-tamrin ats-tsani, kita langsung masuk ke latihan kedua, karena ini adalah inti daripada pembahasan di pelajaran ke-28 ini. Maka insyaAllah di kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaAllah kita masuk ke al-hiwar, kita akan baca dialognya, kemudian kita akan baca at-tamrin al-awwal, latihan yang pertama, baru kemudian setelah itu kita akan mengulang kembali at-tamrin al-thani, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Ma'asyiral ikhwa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, silakan lihat ad-darsu tsamin wal ishrun al-mujallad ats-tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di ghairi natiqina biha, ad-darsu tsamin wal ishrun, pelajaran ke-28, safha 193, halaman 193. Di sini ada dialog antara Ibrahim dengan putrinya Su'ad. Kemudian setelah itu akan muncul di tengah-tengah pembicaraan ada Aminah, kemudian ada Ibrahim. Al-an istami'u jaydan. Al-an istami'u jaydan. Sekarang dengarkan dengan baik. Ana aqra al-hiwar. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, siapkan alat tulisnya, catat yang kiranya perlu dicatat. Ad-darsu tsamin wal ishruna, pelajaran ke-28. Dialognya dimulai dengan perkataan Ibrahim kepada putrinya Su'ad. Mada taf'alina ya binti? Mada taf'alina ya binti? Su'ad menjawab, akwi thiyab allati ghasalnaha amsi. Akwi thiyab allati ghasalnaha amsi. Akawaitil qamisal abyada? Akawaitil qamisal abyada? Naam, kawaituhu. Naam, kawaituhu. والقميص الأخضر والقميص الأخضر لا لم أكويه بعد سأكويه الآن إن شاء الله لا لم أكويه بعد سأكويه الآن إن شاء الله. Kemudian Ibrahim berkata lagi kepada Su'ad, wal manadilu. Wal manadilu. Akawaitiha. Wal manadilu. Akawaitiha. Su'ad menjawab, ummi kawatha fis sabahi. Ummi kawatha fis sabahi. Aturidina an taquli li shay'an? Aturidina an taquli li shay'an? Naam. Inna zamilati Salwa da'atni ila baytiha hadha al-masa'a. Fa arju an tasmaha li bidh-dhahabi إلى بيتها بعد صلاة العصر. سأقولها سكالا لغي. نعم. إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء. فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. Ibrahim menjawab, idhabi warji'i ba'da salatil maghribi. Idhabi warji'i ba'da salatil maghribi. Di akhir halaman 193 muncul Aminah. Aminatu. Dan sepertinya Aminah di sini adalah istri daripada Ibrahim, ibu daripada Su'ad. Ya Aba Muhammadin. Ya Aba Muhammadin. Ta'ala huna wanzur. Ta'ala huna wanzur. Inna Muhammadan yajri 'ala sulami. Akhsha an yaqa'a. Saya ulang kembali perkataan Aminah. Ya Aba Muhammadin. تعالى هنا وانظر إن محمدا يجري على السلم أخشى أن يقع. Lihat halaman berikutnya, Safa 194. Ibrahim, لا تجري يا محمد. Ibrahim berkata kepada Muhammad anaknya, لا تجري يا محمد تعال هنا ما هذا بيمينك ما هذا بيمينك أرني أرني ارمي ارمي هذا ارمي هذا هذا تراب. سأقولها kembali. لا تجري يا محمد تعال هنا ما هذا بيمينك أرني ارمي هذا هذا تراب. Kemudian ada dalam kurung yadkhulu mahmudun, yang di tengah-tengah pembicaraan antara Ibrahim dengan istrinya dan anak-anak perempuannya, di situ tiba-tiba yadkhulu mahmudun, Mahmud masuk. Dan Mahmud di sini sepertinya juga termasuk daripada anaknya Ibrahim. Assalamualaikum, kata Mahmud. Ibrahim menjawab, wa'alaikumussalamu. Ji'tal yawma mutaakhiran ya Mahmudu. Fama sababu? Ibrahim sekali lagi mengatakan, wa'alaikumussalamu. Ji'tal yawma mutaakhiran ya Mahmudu. Fama sababu? Mahmud mengatakan, syakawtul yawma ahada zumalai ilal mudiri. Syakawtul yawma ahada zumalai ilal mudiri. Fatalabna ila maktabihi litahqiqi. Syakawtul yawma ahada zumalai ilal mudiri. Fatalabna ila maktabihi. Fatalabana ila maktabihi litahqiqi. Lima syakautahu. Mahmud menjawab, li'annahu daiman ya'khudu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Ibrahim bertanya lagi kepada Mahmud, ma hadhil halawal lati ma'aka? Ma hadhil halawal lati ma'aka? Ahadiyatun hadhihi amishtaraitaha? Mahmud menjawab, ishtaraituha li'annani uridu an ad'uwa thalathatan min zumalai ila baytina ghadan. Ishtaraituha li'annani uridu an ad'uwa thalathatan min zumalai ila baytina ghadan. Ibrahim menjawab, ud'uhum litanawulil isya'i, afwan, ud'uhum litanawulil asya'i ba'da ghadin. Fasayakunu ammuka Musa aydan ma'ana insya'allahu. Fasayakunu ammuka Musa aydan ma'ana insya'allahu. Naam. Alhamdulillah, selesai sudah bacaannya. Sekarang kita minta Al-Akh Ilham untuk membaca bersama kita. Ana aqra wa anta taqra ba'di. Fahimta ya akhi al-karim? Fahimna. Hayya akhi, ad-darsu ath-thamin wal 20. Ad-darsu ath-thamin wal 20. Madha taf'alina? Madha taf'alina ya binti? Madha taf'alina ya binti? Aqwi ath-thiyab allati ghasalnaha amsi. Aqwi ath-thiyab allati ghasalnaha amsi. Akawaitil qamis al-abyada. Akawaitil qamis al-abyada. Naam kawaituha. Naam kawaituha. Wal qamis al-akhdara. Wal qamis al-akhdara. La lam aqwihi ba'du. La lam aqwihi ba'du. Lam aqwihi. La lam aqwihi ba'du. Naam. Sa'aqwihi al-ana insya'allahu. Sa'aqwihi al-ana insya'allahu. Wal manadilu akawaitiha. Wal manadilu akawaitiha. Ummi kawatha fis-sabahi. Ummi kawatha ha fi sabahi. Fi sabahi. Fi sabahi. Naam. Aturidina an taquli li shay'an? Aturidina an taquli li shay'an? Naam. Naam. Naam. Al-Ain, na'am. Na'am. Inna zamilati Salwa. Inna zamilati Salwa. Da'atni ila baitiha hadal masa'ah. Da'atni ila baitiha hadal masa'ah. Sekali lagi. Da'atni ila baitiha. Da'atni ila baitiha hadal masa'ah. Hadal masa'ah. Hadal masa'ah. Hadha masa'a. Bukan ain tapi hamzah ini. Masa'a. Jangan terdengar masa'a, jangan. Hadha masa'a. Naam. Fa arju an tasmah li bidh-dhahabi. Fa arju an tasmah li bidh-dhahabi. Bidh-dhahabi ila baitiha. إلى بيتها بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. نعم. اذهبي. اذهبي. وارجعي. وارجعي. بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب. يا أبا محمد. يا أبا محمد. تعال هنا وانظر. تعال هنا وانظر. إن محمدا يجري على السلم. Inna Muhammadan yajri ala sulami. Akhsha an yaqa'a. Akhsha an yaqa'a. La tajri ya Muhammadu. La tajri ya Muhammad. Ya Muhammadu. La tajri ya Muhammadu. Ta'ala huna. Ta'ala huna. Ma hadha biyaminika. Ma hadha biyaminika. Arini. أرني إرمي هذا إرمي هذا هذا تراب هذا تراب يدخل محمود يدخل محمود محمود يدخل محمود السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام جئت اليوم متأخرا يا محمود جئت اليوم متأخراً يا محمود فما السبب فما السبب شكوت اليوم أحد زملائي شكوت يوم أحد زملائي أحد زملائي شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه إلى مكتبه للتحقيق للتحقيق للتحقيق للتحقيق نعم لما شكوته لما شكوته لما شكوته sekali lagi لما شكوته لأنه دائما يأخذ كتبي يأخذ كتبي ودفاتري ودفاتري ويطوي أوراقها ويطوي أوراقها أوراقها أوراقها ما هذه الحلاوة ما هذه الحلاوة التي معك التي معك أهدية هذه أهدية هذه أم اشتريتها أم اشتريتها اشتريتها اشتريتها لأنني أريد لأنني أريد أن أدعو ثلاثة أن أدعو ثلاثة أن أدعو ثلاثة من زملائي من زملائي إلى بيتنا غدا إلى بيتنا غدا أدعوهم أدعوهم لتناول العشاء لتناول العشاء بعد غد بعد غد فسيكون عمك فسيكون عمك Musa aydan. Musa aydan. Ma'ana insya'allahu. Ma'ana insya'allahu. Naam, ahsanta ya akhir kareem. Fahimta al-hiwar ya akhir kareem? Al-kul, semuanya? Kam? Kam bil mi'ah, berapa persen? Khamsa wala khamsun. Khamsun, 5%, Masya Allah, Barakallahu fiik. Mana kalimat yang antum tidak paham? Mana kalimat yang antum belum paham maknanya, akhir kirim? Syakautu. Syakautu, yakni saya ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin atau belum? Sudah. Syakautu artinya mengadukan atau melaporkan. Atau apalagi kemarin mengadukan, melaporkan, mengeluhkan. Mengeluhkan. Nah, mengeluhkan. Nah, wadih. Apalagi? At-tahqiq, yakni untuk at-tahqiq bisa berarti mencari permasalahan yang sebenarnya, yakni untuk meneliti lebih dalam lagi. Ini makna pertama. Meneliti lebih lanjut, yakni agar tahu permasalahan. Dan ini yang dimaksud. Dan ini yang dimaksud di sini. Naam. Wadih ya akhil kirim. Apa lagi? Khalas? Wa yatwi awraqaha. Apa makna yatwi? Tawa yatwi. Tawa yatwi bisa berarti melipat atau menggulung. Wa yatwi awraqaha, yakni melipat, yakni atau menggulung awraqaha, kertas-kertasnya. Wadih? Baik. Nah, kita minta ikhwan dan akhwat di rumah untuk membaca. Sengaja kita belum menerjemahkan, kita minta ikhwan dan akhwat di rumah untuk bantu menerjemahkan. Terputar di akhir kiri. Nah, Ustaz. Khotbah Islam pada gar di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-28 ini pada halaman 193. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat melalui nomor 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Dari Indramayu, Abu Yusuf. Nah. Abu Yusuf, sebetulnya antum menggunakan speaker sepertinya, Abu Yusuf. Abu Yusuf. Naam, Dan. Suara antum agak bergema. Antum pakai speaker sepertinya. Naam, Dan. Tapi jelas suaranya? Jelas, insyaAllah. Taib. Tafadhal ikra ya akhil kirim. Ad-darsu tsaminu wal ishruna. Naam, tarjim. Pelajaran ke-28. Naam. Maza taf'alina ya binti? Apa yang sedang kalian kerjakan wahai anakku, wahai putriku? Naam. Di sini taf'alina, sebentar Abu Irfan. Naam. Taf'alina. Naam, taf'alina. Taf'alina. Naam. Naam. Taf'alina. Taf'alina. Taf'alina, ainnya berfathah. Bukan taf'ilin, tapi taf'alina, taf'alin. Domirnya apa di sini? Anti. Abu Yusuf? Anti. Domirnya anti. Sehingga terjemahannya bagaimana? Apa yang akan kamu kerjakan, wahai putriku? Apa yang sedang kamu kerjakan, wahai putriku? Nah, kamu, bukan kalian. Antum terima. Menerjemahnya kalian tadi, Abu Yusuf. Nah, ada khotok. Nah, fadhal, labas. Teruskan. Aqwi siyaba allati wasanaha amsi. Naam. Saya sedang menyetrika baju yang kemarin telah mencucinya. Yang kemarin kita telah mencucinya. Iya. Berarti sehingga di sini aqwi, mana aqwi tadi? Ya Abu Yusuf. Saya sedang menyetrika. Ahsant. Menyetrika. Teruskan. Akawaitil komis abiyado. Apakah kamu sedang menyetrika? Apakah kamu telah menyetrika baju yang berwarna putih? Naam, telah menyetrika. Sahih. Akawaiti di situ, domirnya apa di situ, Aba Yusuf? Anti tadi. Anti. Nah, wasil. Naam, kawaituhu. Ya, saya telah menyetrikanya. Saya telah menyetrikanya. Ya, suara antum jernih sekarang. Teruskan. Wal qamisul akhdar dan kemeja yang berwarna biru. Ah, al akhdar. Dan kemeja yang berwarna hijau. Naam. Hijau, sahih. La, la. Ya, terputus. Inqata? Inqata. Ah, للأسف الشديد. Naam. Mohon maaf. Telah terputus sambungan teleponnya dari Indramayu. Mungkin dapat menghubungi kembali ya, Bapak. Dan di kesempatan berikutnya mungkin kita juga akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik melanjutkan atau mulai dari awal dari hiwar kita. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ummu Sa'id. Ummu Sa'id di Bogor ya. Nah, ahlan ya Ummu Sa'id. Ahlan bik ya Ustaz. Nah. Tolong lanjutkan yang tadi dibaca Abu Yusuf. Terputus sampai la lam akwihi ba'du. La lam akwihi ba'du. Sa'akwihil ana insya'allahu. Naam. Tidak, saya belum menyetrikanya. Ba'du. Di sini apa? Sampai sekarang. Tidak, saya belum menyetrikanya sampai sekarang. Iya. Saya akan menyetrikanya sekarang, insya Allah. Naam, ahsant. Teruskan. Wal manadilu akawaitiha. Dan sapu tangan. Apakah engkau telah menyetrikanya? Naam. Siapa yang bertanya ini? Ummu Sa'id? Ibrahim. Ibrahim. Nah, teruskan. Umi kawatha fis sabahi. Naam. Ibu telah menyetrikanya tadi pagi. Ummi, ada ya di situ. Ibuku. Naam. Ibuku telah menyetrikanya tadi pagi. Naam. Aturidina antakuli li syai'an. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Naam, ahsanti. Terjemah mutazah. Naam. Inna zamilati salwa da'atni ila baitiha hazal masa'a fa'arju antasmahali bizdahabi ila baitiha ba'da sholatil asri. Naam. Ya, sesungguhnya teman saya salwa, dia menyuruhku untuk ke rumahnya sore ini. Nah, Pak Arju apa ya Ustaz? Maka saya berharap nah, kau akan mengizinkan aku bidzahabi pergi ke rumahnya setelah sholat asar. Nah, apa tadi Pak Arju? Ummu Sa'id, mana Pak Arju? Saya berharap Ustaz. Nah, Arju, yani saya berharap. Nah, teruskan. Idhabi warji'i ba'da sholatil maghribi. Naam. Pergilah dan kembalilah setelah sholat maghrib. Naam, ahsanti. Cukup, sampai situ dulu Ummu Sa'id. Naam, Ustaz. Syukuran. Wa jazakillah khairan. Wa jazakillah khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Sa'id dari Bogor yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali membaca khiwar yang ada pada pelajaran kita malam hari ini, pelajaran ke-28, melanjutkan bacaan yang sebelumnya telah dibaca oleh Ummu Sa'id. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dari Solo. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Masyaallah. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdullah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله. شكرا على هذا السؤال. Tafadhali ya Aba Umma Abdullah. Wasili min qawli aminah ya Aba Muhammad. Naam. La tansayna tarjamah kadhalik. Aminah ya Aba Muhammadin ta'ala huna wandu inna Muhammadan ya jari rasulam taksha anya o'a. Naam. Aminah dari Aba Muhammad, ya Aba Muhammad, kemarilah daruyatlah sesungguhnya Muhammad. Ta'ala huna. Apa tadi? Mana ta'ala huna ya? Kemari ke sinilah dan perhatikan. Naam, kemarilah ke sini. Ayolah, mari ke sini dan lihatlah sesungguhnya Muhammad berjalan di tangga. Ya jiri. Berjalan? Ya jiri. Di atas berjalan. Ya jiri berlari. Berlari. Naam. Muhammad berlari di atas tangga. Naam, ya berlari di tangga. Teruskan. Tangga. Aksaan yakoa, saya takut jatuh. Naam, saya takut, saya khawatir dia. Khawatir dia jatuh. Siapa yang jatuh di sini? Muhammad. Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Anaknya Aminah. Anaknya Aminah dan anaknya Ibrahim. Naam, ya. Ya. Terus, lanjutkan. Ibrahim. Naam. La tajriya Muhammadu. Nah. Alahuna mahadza biyaminika arini irmi hadza hadza turabun. Naam. Jangan berlari ya Muhammad. Iya. Marilah ke sini. Marilah ke sini. Apa ini yang di tangan kananmu? Naam. Perlihatkanlah padaku. Naam, perlihatkan kepadaku. Lemparlah ini. Mana irmi? Ya, Umar Abdillah. Buanglah. Naam. Buanglah ini. Kenapa dibuang? Ini pasir. Ya. Ini tanah. Tanah. Naam. Nah. Jadi Muhammad sepertinya masih kecil sepertinya, Umar Abdillah. Mainan tanah, ya. Nah, dia mainan tanah sepertinya. Maka disuruh untuk dibuang. Nah, teruskan. Dalam kurung ada tulisan. Ini tanah. Nah. Yang kurung Mahmudun. Mahmud. Mahmud masuk. Ya, masuklah Mahmud. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Ibrahimu, waalaikumsalam. Kita yauma mutaakhiran ya Mahmud. Famas tadabu. Nah. Kamu datang hari ini terlambat ya Mahmud. Maka apa yang menyebabkannya? Famas sabab, apa sebabnya? Ya. Apa sebabnya? Maka apa sebabnya? Mahmud sakautu yauma ahada jumalai ila muti fatolabana ila maktabihi liutahriki. Naam, fatolabana di sini. Naam, bukan fatolabana tapi fatolabana. Nanti kita akan lihat apa perbedaan tolabana dengan tolabana. Naam. Saya mengadu pada hari ini, saya mengadukan salah seorang dari temanku kepada bapak pimpinan. Ya. Saya mencari kami. La fatolabana. Saya maka tolabana. Maka bapak pimpinan memanggil kami. Nah, bapak itu maksudnya. Mengambil kami. Jadi siapa yang memanggil di sini? Siapa fa'ilnya di sini? Bapak pimpinan. Al-mudir. Nah, dhamir huwa. Ada sekedalik? Ya. Dhamir huwa ya'udu ilal mudir. Ya. Nah, kalau kita katakan talabna dengan ba yang disukun, apa artinya talabna, Mu Abdillah? Kami meminta, kami memanggil. Kami meminta. Ya. Nah, di sini talabna lain lagi fa'ilnya. Fa'ilnya apa sekarang? Talabna. Talabna fa'ilnya nahnu ya. Kan? Nahnu, sahih. Kalau ini fatolabana, ba-nya tidak disukun, tapi di fathah. Fatolabana. Maka siapa yang memanggil sekarang ini? Siapa yang meminta datang? Mudir. Al-mudir. Kepala sekolah atau bapak pimpinan meminta kami. Jadi kami di sini sekarang jadi maf'ulun. Maf'ulun bih. Nah. Ila maktabihi. Mana ila maktabihi? Kantornya. Littahqiqi. Untuk meneliti lebih lanjut. untuk meneliti dan memastikan. Memastikan permasalahannya apa? Begitu maksudnya. Faham ti ya Ummu Abdullah? Faham tu Ustaz. Nah, cukup sampai sini. Nanti kita beri waktu lagi insyaallah untuk teman yang akan datang. Ya. Syukran. Wa jazakillahu khair ya Ummu Abdullah wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakillahu khair. Ummu Abdullah dari Solo yang telah membaca hiwar pada pelajaran ke-28 ini. Dan dari apa yang telah dibaca menyisakan beberapa baris, nah, tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya ingin terhubung di malam hari ini melalui nomor 0218236543 kita persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Hana di Bekasi. Terima kasih Ummu Hana. Nah, ahlan wa sahlan ya Ummu Hana. Ahlan bika Ustaz. Nah, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Ana bikhair walhamdulillah kadzalik. Syukran. Afwan Ustaz. Silakan lanjutkan. Muhana ada 4 atau 5 baris lagi. 4 setengah baris. Silakan. Mohon maaf, 5 baris. Oh, 5 baris lebih enam. Dari kalimat Ibrahim. Tafadhali. Ibrahim. Lima syakautahu. Naam. Lima kenapa ya, Ustaz? Betul. Kenapa syakau apa ya, Ustaz? Syakauta, kamu mengadukan. Kenapa kamu mengadukannya? Naam. Mahmud li'annahu daiman ya'khuzu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Naam. Karena sesungguhnya dia karena sesungguhnya dia daiman selalu karena sesungguhnya dia selalu mengambil ya Ustaz. Iya, teruskan. Kutubi buku-bukuku, buku saya dan buku dan daftar ya Ustaz. Dan buku-buku tulisku. Dan buku-buku tulisku. Nah, kalau tadi kutubi itu maksudnya buku-buku pelajaran. Oh ya. Nah, kalau dafatiri buku-buku tulis saya. Karena sesungguhnya dia selalu ya. Betul, selalu. Selalu mengambil buku-buku saya dan buku-buku tulis wayatwi dan yatwi. Yatwi apa? Yatwi bisa berarti menggulung atau melipat. Dan melipat atau oh, rokaha pesan. Awrokaha bukan itu bukan atau awrok itu jamak daripada warakun. Awis itu bukan atau. Oh. Awrokaha itu satu kata. Awrok jamak daripada warakun. Warak kertas. Oh, kertas. Awrokaha kertas kertasnya. Ulang lagi ya Ustaz. Tafadhali. Karena dia selalu mengambil buku-bukuku dan buku tulisku dan melipat kertas-kertas. Kertas-kertasnya. Dan melipat kertas-kertasnya. Nah, ini buku-buku itu dibuka sama dia, kemudian dilipat-lipat kertasnya. Iya, Ustaz. Jadi kertas-kertas mana yang dilipat? Kertas-kertas buku tadi yang diambil sama dia. Fahim ti? Fahim tu. Nah. Mahazihil halawa allati ma'aka. Naam. Ahadiyatun. Hazihi ummi astaraitaha. Naam. Ummu Hana sepertinya bukan dari awal sepertinya ikutnya. Ummu Hana? Iya, Ustaz. Dari awal ikutnya? Di tengah-tengah. Oh, naam. Ulang sekali lagi, ahadiyatun hadhihi. Ahadiyatun hazihi amishtaraitaha. Amishtaraitaha. Iya. Ma hadihil halawa. Apa kue-kue ini? Apa kue-kue ini yang ada bersertamu gitu ya? Iya, yang bersamamu. Apa kue-kue ini yang ada bersertamu? Nah. Ahadiyatun hazihi amish raitaha. Naam. Hadiah apa? Apakah hadiah? Apakah hadiah ini Apakah ini hadiah? Apakah ini hadiah? Atau engkau membelinya? Naam, ahsanti. Teruskan, apa kata Mahmud? Istaraituha ya. Di annani uridu an adwa salasatan min zumalai ila baitina wadan. Naam. Saya membelinya karena saya ingin bahwasanya berharap ya Ustaz. Uridu an adwa, saya ingin mengajak. Saya ingin mengajak salah satan tiga orang dari teman-teman saya. Naam, ila baitina. Ke rumah kami besok. Godan besok. Ahsanti. Pelan-pelan Umuhana. Ulang sekali lagi terjemahannya pelan-pelan. Saya membelinya karena sesungguhnya uridu saya ingin ya. dan mengajak. Tidak ada dan di sini. Saya ingin mengajak. Saya ingin mengajak ya. Tiga orang dari teman saya ke rumah kami besok. Iya. Fahim ti, Umuhana? Fahim tu Ustaz. Nah, teruskan. Ud'uhum. Ud'uhum li tanawulil asya'i ba'da ghadin. Ba'da ghadin. Naam. Fasayakunu ammuka Musa aidan ma'ana insya'allahu. Insya'allahu. Naam. Saya berharap mereka ya Ustaz. La, belum. Ud'uhum. Ajaklah mereka di tanah uli apa itu? Untuk makan. Oh. Ajaklah mereka untuk makan. Al-asya'i. Pada. Al-asya' makan malam. Oh, makan malam. Untuk menyantap makan malam. Ba'da ghadin. Besok ya. Tak. Ba'da ghad. Setelah besok. Setelah besok. Apa ini kalau setelah besok? Berarti lusa. Naam, besok lusa. Besok lusa. Nah, faham ti? Faham tu. Bagaimana terjemahannya? Ud'uhum. Ajaklah mereka naam. Untuk makan malam besok lusa. Iya. Fasayakunu ammuka Musa aidan ma'ana insya'allahu. Naam. Maka akan ibumu. Am, bukan um. Ini bukan ummun, tapi ammun dengan paman, ain. Umum. Ammun, paman, sahih. Maka adalah pamanmu Musa juga. Juga bersamamu, insya Allah. Bersama kami. Insya Allah. Oh iya, ulang lagi Ustaz. Naam, tafadhali. Fasayakun dari situ saja dan dari awal. Fasayakunu ammuka Musa aidon ma'ana insya'allahu. Ya. Maka adalah pamanmu Musa. Pamanmu? Maka adalah. Pamanmu? Paman siapa maksudnya? Pamannya Mahmud. Mahmud. Siapa namanya? Musa. Nah, fahim ti? Fahim tu, Ustaz. Teruskan. Aidon? Aidon juga bersertamu. Insyaallah. Beserta kita atau beserta kami. Beserta kita insyaallah. Naam, ma'ana, nahnu. Kami atau kita. Naam. Wadih ya ummahana? Wadih Ustaz. Naam, alhamdulillah selesai sudah dialognya. Syukran wa jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillahu khair. Telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini dan telah berakhir hiwar di kesempatan ini. Apakah kita ulang dari awal? Nah, sudah cukup. Nah. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Baik, silakan. Sebelum kita lanjutkan, pertama kalau kita masih ingat pertemuan yang lalu pembahasan kita adalah tentang al-fi'lul mu'talul lam. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada di lamul fi'il. Dan kalau kita perhatikan di dialog, kita akan temukan beberapa contohnya. Kita akan temukan beberapa contohnya di sini. Yang pertama, kita lihat ada kalimat kawa na'am. Kawa yakwi. Berkali-kali ada kalimat kawa di berulang-ulang kali di dialog ini. Disebutkan dari awal dialog. Seperti misalnya perkataan Su'ad, akwi. Kemudian terulang lagi, kawaiti. Terulang lagi, kawaituhu. Berkali-kali diulang. Dan ini adalah salah satu contoh daripada al-fi'lul mu'talul lam. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada di akhir. Di lamul fi'il. Kawa, kaf adalah huruf fa'ul fi'ilnya. Waw adalah ainul fi'ilnya. Ada ya di belakang yang bentuknya seperti alif. Atau alif maksurah. Asalnya adalah ya. Itu adalah lam, lamul fi'il. Maka di sini harful illahnya di mana, Ilham? Di lamul fi'il. Nah. Dan ada beberapa contoh lain yang nanti akan kita temukan di latihan-latihan insyaAllah. Begitu pula ada kalimat jara yajri. Kemudian ada kalimat da'a yada'u juga begitu termasuk daripada fi'il mu'tal al-lam. Juga ada syaka yashku dan yang lainnya insyaAllah. Kita masuk sekarang ke at-tamrin al-awwal. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal, latihan pertama, dan ini sekaligus mengecek bagaimana pemahaman kita terhadap dialog yang barusan kita baca. Ini untuk menguji antum paham atau tidaknya dialog barusan yang kita baca. Maka di antara cara untuk mengetahuinya dengan mengerjakan latihan pertama. Latihan pertama adalah pengecekan terhadap apa yang tersebutkan dalam dialog. Dan ana minta Ahilam baca dua soal. Kemudian setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya akhil kirim. Perintahnya di sini tolong dibaca ajib anil as'ilatil atiyah. Kemudian diterjemahkan. Bismillah. Al-awwal. Naam. Ajib anil as'ilati al atiyah. Naam. Jawablah pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Al-awwal. Naam. Mada taf'alu su'adu? Mada taf'alu su'adu? Naam. Tarjim. Apa yang dilakukan oleh Su'ad? Naam. Al-jawab. Al-jawab. Yakwi siaba. Yakwi siaba. Yakwi dengan ya di depannya. Ingat Su'ad itu muannas. Maka di sini pertanyaan madza taf'alu. Kalau dia laki-laki, maka akan pertanyaannya madza yaf'alu. Berarti jawabannya sama, pakai ta di depannya. Naam. Ulangi lagi. Takwi siaba. Takwi thiyaba. Tarjim, mana takwi thiyaba? Sedang menggosok baju. Dia sedang menggosok baju. Baju. Ahsant. Barakallahu fiik. Atsani. Satu lagi ya Ilham. Atsani. Man kawa. Man kawa. Man kawal min manadilu. Man kawal manadila, dia mansub manadila. Man kawa manadila. Naam. Siapa yang menstrika sapu tangan? Naam, sapu tangan. Al-manadil jama' al-sidalik. Al-manadil jama' daripada mindil. Mindil. Naam. Man kawal manadila, siapa yang menyetrika atau menggosok sapu tangan? Jawabannya? Siapa dalam dialog? Ummi. Ibu antum. Ibu saya. Ummuha. Ummu siapa? Ummu Su'ad. Naam. Sekali lagi ada jawaban lengkapnya. Ulang sekali lagi Ilham. Ummuha. Terusin. Ummuha. Takwi. Ya, takwi. Manadil. Al-manadila. Sekali lagi. Ummu Su'ad. Takwi. Al-manadila. Ahsant. Tarjim. Yang menstrikanya adalah ibunya Su'ad. Naam, syukran. Syukran ya Ilham. Jazakallahu khairan. Naftal majalil mustaminul musyid. Tafadhal ya. Baik. Khotul Islam Padegar di mana pun Anda berada, silakan. Bagi Anda yang ingin menjawab latihan pertama ini di halaman 195, dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Silakan kita sapa. Halo. Ya, halo. Nah, terhubung. Baik, kembali kami sapa bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, di latihan pertama ini dapat menghubungi melalui layanan lain telepon kami di 021-823-6543. Silakan, halo. Ya, halo. Sudah terhubung? Halo. Nah, terputus kembali. Dan tentunya Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat melalui nomor 081-989-6543. Adapun kita di kesempatan malam hari ini masih menyoal ataupun menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan pertama di halaman 195 Kitab Darussalughah jilid kedua, di mana telah diawali ataupun dicontohkan oleh Ilham di studio tadi. Hingga nomor kedua, silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan nomor berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Indah di Cilangsi. Di Cilangsi. Nah, umur siapa? Dari Indah. Indah di dari, Cilangsi. Baik. Dari Ukhti Indah. Siap Ukhti Indah? Siap Ustaz. Nah, nomor 3 dan 4. Dua soal, tidak keberatan? Enggak Ustaz. Tafadhali. Masmuz zamilatil lati da'at su'an ila baitiha. Masya Allah. Tu'id maratan thaniya. Ulang sekali lagi, pelan-pelan. Al-Tharif, sebut angkanya. Al-Tharif. Masmuz zamilatil lati da'at su'andu ila baitiha. Naam, Masya Allah. Sahih. Tarjimi. Siapa nama teman yang mengajak Su'ad ke rumahnya? Iya. Siapa nama teman yang mengajak Su'ad ke rumah? Ya. Nama ismuha Salwa. Ismuha Salwa. Salwa. Sahih, ikhwan. Ismuha Salwa. Naam, sahih. Ahsanti. Ahsanti ukhti Indah. Nah. Teruskan. Arabia. Naam. Mahalaha abuha bizzahadi ila baitiha. Maratan thaniya. Iqra'i maratan thaniya. Arabi. Asmahalaha. La, laysa asmaha. Asamaha. Asamaha ya Ustaz. Naam. A sendiri, samaha sendiri. Nah. Asmahalaha abuha bizzahadi ila baitiha. Naam. Apakah bapaknya mengizinkannya untuk pergi ke rumah temannya itu, Elsa? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Nah, rumah siapa di sini maksudnya? Ke rumah Salwa, Ustaz. Ah, ke rumah Salwa atau Salwa yang diajak ke rumahnya Su'ad? Ya, siapa yang diajak? Su'ad diajak ke rumahnya Salwa. Taib. Al jawab? Naam. Naam. Jawabannya lengkap bagaimana? Naam. Naam asmahalaha. Jangan dibawa-bawa A-nya. Naam samaha. Naam samahalaha abuha bizzahadi ila baitiha. Ahsanti. Tarjimi. Iya, bapaknya mengizinkan Su'ad ke rumah. Pergi rumahnya. Ke rumahnya. Iya. Ke rumah siapa maksudnya? Ke rumah Salwa. Iya, cukup. Masya Allah. Syukran. Syukran, Ukhti Indah. Syukran. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Wafiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Ukhti Indah dari Cilengsi ya. Atas kebersamanya. Jazakallah khair. Berikutnya masih di kesempatan malam hari ini menjawab latihan pertama pada pelajaran ke-28 ini, melanjutkan dari nomor berikutnya yaitu nomor ke-5. Anda yang ingin terhubung di layanan telepon, silakan. Kita sapa kembali. Halo. Iya, silakan. Di lain-lain telepon 021-823-6543. Baik. Halo. Naam, sudah terhubung? Ya, terputus kembali. Di kesempatan malam hari ini kita masih menjawab beberapa soal yang ada pada latihan ke-1 atau pertama ini. Anda yang ingin terhubung silakan dapat menghubungi di lain-lain telepon. Latihan pertama terdapat pada halaman ke-195. Baik, di lain-lain telepon kembali. Halo. Silakan. Iya, sudah terhubung. Nah, nampaknya terputus kembali. Kita serahkan saja ke Ahil Ham di studio. Nah, Ustaz. Bagaimana Abdul Ghaffar? Muafik? Muafik insyaallah. Tafadhal. Tafadhal ya Ahil Ham. Antum yang menutup pembahasan kita malam ini dengan membaca nomor 5 dan nomor 6. Tafadhal. Al-khamis was sadis. Bismillah. Khamis. Ila man saka Mahmudun zamilahu sahih. Zamila mansub karena maf'ulun bih. Nah, terjem kepada siapa Mahmud melaporkan temannya? Naam, kepada siapa Mahmud melaporkan atau mengadukan kawannya? Nah, al-jawab Syaka ila al-mudiri. Naam, ahsant. Terjem? Dia melaporkannya kepada kepala sekolah. Naam, ahsanta. Terakhir, as-sadis. As-sadis, limash taro mahmudun. Apa ini? Mahmudun al-halwa. Limastaro Mahmudun al-halwa. Naam. Al-halwa yani, makanan tadi, makanan kue. Naam. Kenapa Mahmud membeli kue? Naam. Al-jawab li'annahu uridu an ad'u. Ah, antum masih pakai ana semua situ. Antum mengabarkan pakai dhamir huwa. Li'annahu yuridu an yad'u salasatan min zumala'ihi ila baitina. La, bukan ila baitina, ila baitiha. Nah, kok baitiha? Ila baitihi. Nah, Mahmud, ada sekedarik? Naam. Sekali lagi. Li'annahu Li'annahu turidu. Nah, huwa. Antum bicara, ini siapa yang bawa, yang beli kue? Mahmud. Berarti huwa apa hiya? Huwa. Berarti yuridu atau turidu? Oh, yuridu. Nah. Li'annahu yuridu an yad'u salasata. An yad'uwa. Mansubkan. An yad'uwa, mansubkan. An yad'uwa salasatan min zumala'i ila baiti. Min zumala'ihi. Naam. Min zumala'ihi ila baitihi. Ila baitihi, naam. Tarjim. Karena dia ingin mengundang 3 temannya untuk datang ke rumahnya. Ke rumahnya, naam. Pakainya semua, ada sekitarik? Bala. Naam. أحسنت يا أخي الكريم جزاك الله خير يا إلهام وبارك الله فيك وبهذا انتهى التمرين الأول. نعم. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi. Baik, jazakum Allah khair atas penjelasan dan juga pelajaran di kesempatan malam hari ini. Beberapa pertanyaan pesan singkat yang kita akan bacakan Ustaz. Di antaranya, Ustaz, bagaimana membedakan lima dan lam pada suatu kalimat karena tulisannya sama, Ustaz? Syukur jazakum Allah khair. Betul sekali, ketika antum lihat tulisan lima dan lam, kalau tanpa harokat, maka akan sama tulisannya, lam kemudian mim. Betul sekali. Membedakannya dengan melihat kalimat setelahnya. Membedakannya adalah dengan jalan membaca seluruhnya dulu, baca seluruhnya, lihat kalimat setelahnya, nanti akan terlihat nanti. Kalimat setelahnya itu yang nanti akan menjadi patokan kita, ini lam atau lima. Maka dari sini pahami makna as-siyaq secara keseluruhan. Pahami ungkapan itu secara keseluruhan, baru nanti akan kita ketahui ini lima atau lam. Bahkan pernah ada pertanyaan, lima dan lam itu digabung jadi satu. Tulisannya lam, mim, dua-duanya digabung. Lima, lam. Bisa digabung dalam satu kalimat. Nah, maka di sini patokannya adalah dengan melihat seluruh ungkapan yang ada, kemudian pahami, nanti akan dari situ akan terlihat. Ini lima atau lam. Nah, mualam besok. Nah, jazakumullah khair. Berikutnya datang pertanyaan dari pesan singkat dari Aisyah di Gresik. Pertanyaan mengatakan, Ustaz Afwan, ana ingin bertanya pada perkataan Ibrahim kepada Muhammad, pada kata arini, apakah nunnya tidak bertasdid? Syukran. Nah, arini nunnya tidak bertasdid, karena nunnya di situ sebagai nun penghubung antara fi'il ari dengan ya. Sama seperti kalimat dorobani. Dorobani. Nunnya tidak mungkin tasdid di situ. Tidak mungkin dorobani. Tidak mungkin. Begitu pula sini juga tidak mungkin arini. Tidak boleh. Karena arini itu gabungan dua kata. Ada ari, perlihatkanlah. Dan ana. Ya di situ ana. Perlihatkan kepada saya. Ketika digabung ari dan ya, dibutuhkan kata huruf nun untuk menggabungkannya. Ari, ni. Maka nunnya tidak ditasdid. Nah. Wallahualam bissawab. Nah, so, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu pertanyaan dari pesan singkat di malam hari ini. Untuk mengakhiri perjumpaan kita. Mungkin dapat disampaikan sebagai istitam. Tapi alhamdulillah di kesempatan malam ini kita sudah membaca dialog daripada Ad-Dars Ats-Tsamin wal Isyrun, dialog yang ada pada pelajaran 28, yang mana di pertemuan lalu kita sempat loncat karena kita langsung masuk ke latihan kedua. Ini disebabkan karena waktu itu al-ilham ghaib. Karena al-ilham ghaib pada kesempatan malam yang lalu, sehingga kita loncatkan ilham. Nah, alhamdulillah ilham hadir hari ini, dan alhamdulillah membantu kita membaca dialognya. Dan alhamdulillah selain dialog kita juga sudah membaca At-Tamrin Al-Awwal. Kemarin kita loncat ke latihan kedua karena latihan kedua adalah intinya sebenarnya. Karena tadi hari ini insyaallah niatan saya tadi selesai latihan pertama, jika masih ada waktu kita akan murojaah kembali latihan kedua. Tapi qadarullah, Allah takdirkan tidak sempat kita baca latihan kedua. Tapi sedikit mengingatkan dan sebagai penutup di kesempatan malam ini, bahwa Ad-Darsu Tsamin wal Isyrun, pelajaran kedua 28 masih terkait dengan al-fi'il mu'tal yang sudah dibahas sejak pelajaran 26, 27 dan sekarang pelajaran 28. Kalau antum ingat ahilam, pelajaran 26 itu al-fi'ilul mu'talu al-fa. Lasi tarik? Kemudian pelajaran 27 al-fi'ilul mu'talu al-ain. Sekarang al-fi'ilul mu'talu lam. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita ulang kembali kaidah-kaidah ini insyaallah, dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua.